qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa kullu amrin nafi'in qad sa'a wa kullu ma yasu'una qad mana'a. Maka segala perkara yang bermanfaat maka Nabi telah mensyariatkannya, dan segala perkara yang membahayakan kita maka Nabi telah mencegah atau melarangnya. Karena jadi Umar sallallahu alaihi wasallam ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam manafi'un, lakin minhu ma yadharu naf'uhu wa ya'ti bayyinan bi kulli ahadin, wa minhu ma la yadharu naf'uhu bil khalqi illa ba'da hin, lakin fi nihayati yadharu annahu naf'un, wa al-muradu bi sa'ahu bi sa'ihi huna annahu adina fihi, fa in kana ibadatan fa huwa matlubun, wa in kana ghayra ibadatin fa huwa mubahun, fa kullu shay'in fihi naf'un, fa inna shar'a qad shara'ahu, in kana ibadatan falyata'abbad al-insanu fihi, wa in lam yakun ibadatan fa yatamatta' fihi haythu ataahu Allah azza wa jalla. قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالأكل والشرب والنكاح والبيع والثراء والتجارة والوقف والرهن كل هذه نافعة قد شرعها الله عز وجل، والصلاة والزكاة والصوم والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة وما أشبه ذلك، هذا أيضا قد شرعه الله، لأن كل هذه الأشياء نافعة. الإيثار والتعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا كله نافع قد شرعه الله. نعم. Semua yang Allah syariatkan lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat. Akan tetapi apa yang Nabi syariatkan ada yang yadhharu naf'uhu, yang jelas manfaatnya. Wayati bayyinan jelas di kulli ahadin, bagi semua orang. Dan yang kedua ada yang tidak jelas manfaatnya untuk makhluk illa ba'da hinin, kecuali setelah waktu yang lama. Akan tetapi bini hayati, pada akhirnya ya baru nampaklah kalau itu bermanfaat. Yang dimaksud dengan qad syara'a, Nabi syariatkan, adalah Nabi izinkan secara syar'i. Sehingga dengan ini maka syariat di sini meliputi dua makna. Yang pertama, inkana ibadatan, jika itu ibadah maka artinya matlubun, diperintahkan. Boleh jadi perintah anjuran ataupun perintah kewajiban. Yang kedua, jika itu non ibadah maka mensyariatkan, disyariatkan itu artinya diizinkan, dibolehkan. Maka yang dimaksud dengan telah Nabi syariatkan, telah Nabi izinkan, dalam pengertian diperintahkan untuk ibadah atau dimubahkan untuk non ibadah. Maka segala sesuatu yang bermanfaat maka syariat telah mengizinkannya. Jika itu berupa ibadah maka hendaknya manusia beribadah dengannya. Jika itu non ibadah maka manusia boleh bersenang-senang dengannya karena Allah telah membolehkannya. Allah Azza wa Jal menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dengan Allah katakan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, yang enak-enak, dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'is, segala yang berbahaya. Maka makan, minum, menikah, menjual, membeli, menyewakan, wakaf, Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manasikiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah zat yang telah menjadikan untuk kalian wahai manusia al-ardh bumi dalulan. Allah mudahkan, Allah hamparkan. Famshu fi manasikiha, maka berjalanlah kalian di penjuru bumi dan makanlah dari rizqi, rizqi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Demikian juga salat, zakat, berpuasa, berhaji, albir, berbuat baik kepada orang tua, wasilah, dan berbuat baik kepada kerabat, jujur, amanah, dan hal-hal yang lainnya juga adalah perkara yang Allah syariatkan. Karena perkara-perkara ini adalah bermanfaat, mengutamakan orang lain dalam masalah dunia, dan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, membantu orang yang kesusahan, membebaskan tawanan, dan perkara yang lainnya adalah bermanfaat, dan seluruhnya telah Allah syariatkan. Nah, jadi fa'inqal qa'ilun yuridu ala hadhihi qa'idati ala hadhihi qa'idati anna ribana fi'un wal qimaruna fi'un yarbahul insanu fi riba wa fil qimari murabahun marabiha kasiratan. Fama jawabu al jawabu anna kula inna ma yasulu bihi minan naf'i yasulu bihi ad'afahu minad darari ad-dunyawi wa min darari al-ukhrawi. Faqad tawa'ada Allahu binnari ala akli riba, wa amma dararu ad-dunyawi fa innal mahfuda minhu ar-riba yatadarraru bi annahu dulima. Wa fil kimari kadalika rubbama yakunu al-insanu waniyan kabiran summa yakunu fasiran muhayyanan mahinan fi sa'atin wahidatun. Wahada dororun azimun. Waqad bayanallahu dhalika fi qawlihi ta'ala wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Wa ala hadha farukubu ta'ira laisa haraman wa in lam takun ala ahdi nabi s.a.w. wa ashabihi di annahu nafi'un. Waqad wujida jinsuhu ala ahdi rasuli s.a.w. wahiyya sabnil as-sufunu wahiyya sufunu al-bahriyati Bahriyatu Fata'iratu Sufunun Jawiyatun. Wahadihi Sufunu Bahriyatun. Lawkala Qainun Ar-Rafi'atu Wal-Alatu Muta'at Wal-Mu'iddatu As-Sakilatu Fawairuha Hadihi Laisat Zaizatun Zaizatan Lianha lam takun ma'rufatun fi ma'rufatan ma'rufatan fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam kan fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yadusuna al-hamiri wa tabi wa ma asbah dhalika wa al-an bihadihil maka ini famaza naqulu inna hadha min umuril nafi'ati wal umuru nafi'atu wa syara'ahu Allahu azza wa jal taliban in kanat ibadatan wa ibahatan in kanat ghayra ibadatin. Nah, jika ada orang yang bertanya yaruddu ala hadhihi al-qa'idah, kaidah ini dibantah dengan orang atau yaridu orang akan mendatangkan bantahan atau subhat untuk kaidah ini dengan mengatakan riba itu bermanfaat, judi juga bermanfaat. Yarbul insan, seorang itu bisa mendapatkan keuntungan. banyak. Maka ini berarti manfaat. Kalau katanya manfaat, semua yang manfaat boleh. Maka apa jawabannya? Al-jawab, maka jawabannya adalah kita katakan bahwasanya mayahsul fi minan naf'i, manfaat yang bisa diwujudkan dari riba dan dari judi, yahsul fihi ad'af ad'afihi, akan terwujud dengan judi dan riba satu hal yang berlipat ganda berupa bahaya duniawi dan bahaya akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan neraka orang yang makan riba. Adapun bahaya duniawi adalah orang yang diambil darinya riba, dia mendapatkan bahaya karena dia dizalimi. Demikian pula dalam wafil qimari kadzalika. Demikian pula dalam perjudian. Boleh jadi seorang itu kaya raya, kemudian miskin hina satu jam saja. Karena dia pertama kali menang judi, maka kaya raya. Itu kemudian dia teruskan perjudian, langsung dia berhutang dalam jumlah yang banyak. Hadza dharrun 'adzim, ini adalah satu bahaya yang sangat besar. Dan Allah telah jelaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Dan dosa keduanya, khamr dan judi, lebih besar daripada manfaatnya. Maka berdasarkan penjelasan di atas, maka naik pesawat terbang itu tidaklah haram, meskipun tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alasannya karena itu manfaat. Bahkan Qutbu Jidajin Zuhu telah dijumpai kendaraan sejenis dengan pesawat terbang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perahu di lautan. Fata'irat, maka pesawat terbang itu adalah perahu untuk udara, pesawat untuk udara, sebagaimana perahu atau kapal adalah perahu untuk lautan. Demikianlah seandainya ada orang yang bertanya, rafi'at wal alat wal mu'idat as-saqila, mungkin maksudnya alat penggiling, mesin penggiling gandum, berdasarkan konteks seterusnya. Alat pengangkat, awal alat-alat, ma'idat as-saqilah, alat-alat yang disiapkan yang berat-berat dan semacamnya, lain saja izatan tidak boleh, karena alasan alat-alat ini tidak dikenal di zaman Nabi. Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab itu menggiling gandum dengan menggunakan keledai, unta dan semacam itu. Wal'an, dan sekarang orang giling gandum dihadil maka'in dengan mesin-mesin ini, jamak dari makinah mesin. Sama dan nakulu, maka apa yang kita katakan, komentar apa yang kita berikan untuk hal ini? Jawabannya, mesin-mesin ini adalah perkara yang bermanfaat, dan semua perkara yang manfaat itu Allah izinkan tolaban dengan diperintahkan jika itu ibadah, atau dimubahkan jika itu non ibadah. Hanif. Was what did you think? Even I'm not a bad guy. Khaybara. Amma Khaybara ayunadiya innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al-ahliyati fa innaha rijsun idza lahu aslun imma bi jinsihi aw bil umumi amma al-umum fa inna kulla am faqul fa inna kulla amrin nafi'in fa inna dina la yu'aridu bal yashdu yashdu bal yashdu lin nasi ibahatan fi ghairi al-ibadati wa talaban fil ibadati. Nah, seandainya ada yang bertanya tentang tentang speaker pengeras suara yang digunakan fil jumu'ati untuk khutbah Jumat dan ceramah-ceramah pengajian dan yang lainnya, apakah hukumnya haram dengan alasan karena tidak ada di zaman Nabi? Maka jawabannya tidak, pengeras suara itu tidak haram, alasannya karena dia manfaat. Dan semua yang manfaat telah Allah syariatkan, telah Allah izinkan. Bahkan boleh jadi kita katakan, bahkan pengeras suara itu memiliki landasan dalam syariat. Karena Nabi SAW pada saat perang memerangi Bani Katsib, yaitu perang Hunain yang terjadi tahun 8 Hijriah setelah Fathul Mekah, Nabi perintahkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berteriak, wahai ashabat Samura, wahai orang-orang yang orang-orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baiatur Ridwan, mereka berbaiat di bawah pohon Samura. Ya ahla suratil fatara, di catatan kaki dikatakan, dilihatkan oleh Muslim, nah dalam Muslim tidak ada kata-kata ya ahla suratil fatara. Kalau ya ahla suratil fatara disebutkan oleh Imam Ahmad, adanya dalam riwayat Ahmad, sanadnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Lianna, kenapa dipilih Al-Abbas? Karena dia adalah orang yang memiliki suara yang lantang dan keras. Demikian pula dalam salat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin manusia, ketika Nabi sakit, maka Abu Bakar itu yubalir anhu, menjadi penyambung suara Nabi, takbir Nabi. Fa'ala aslun, maka ini adalah dalil untuk digunakannya pengeras suara. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Thalha pada saat perang Khaibar tahun 7 Hijriah untuk berteriak, sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian untuk memakan bangkai keledai jinak karena itu adalah najis. Dan jika demikian, pengeras suara itu punya dalil. Maka dalil pengeras suara itu ada dua. Yang pertama adalah bijinsihi, adanya hal yang sejenis dengan pengeras suara di zaman Nabi. Dan yang kedua adalah bil umum, dengan kaedah umum, yaitu kaedah semua yang manfaat, semua yang benar-benar manfaat itu diizinkan oleh syariat. Amal umum, adapun dalil umum untuk dibolehkannya pengeras suara adalah kaidah yang sedang kita bahas, yaitu semua perkara yang bermanfaat maka agama tidak mungkin menentangnya, bahkan mengizinkannya untuk manusia, boleh jadi dengan memubahkannya jika itu non ibadah dan ataupun memerintahkannya jika itu hal yang bernilai atau berstatus ibadah. Aduh. Mana aku? Mana aku? Kalau mana aku? Aku lu majelis lu kalau mana? hadza li awalin wa hillatin. Hadza li awali wahlatin. Walakin inda tahqiqi wa inda ta'ammuli yatabayyanu annahu dararun azimun, li anna hadza yu'addi fi nihayati ila qalbi duyuni wa akhir ribat akan mudah apatan. Fa inna insana iza arafa annahu tajuzu ziyadati fi muqabil ajli. Tajuzu ziyadatu fi muqabil ajli fi baiti dirahima. Qala izan kullama imtaddal ajalu yajibu ziyadatu. Wa hina izin yakunu miman yakulu riba ad'afan muda'afatan. Wa hadha huwa alladhi nahallahu wa bayyat wa bayyana nahallahu anhu wa bayyana annahu zulmun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan muda'afa. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam ta'alu fa'adhanu bi harbin minallahi wa rasuli. Wa in tubtum falakum su amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun. Fa in qala qa'ilun ana sa'aktasiru ala hadhihi ziyadati wala aziduha bi ziyadati al-ajli aw taqiri. Qulna la in sabata hadha laka fa innahu la yakutu li ghayrika. Id laysa kullu insanin yakunu ala janibin minal wara'i. Wa li hadha saddallahu azza wa jalla al-baba nihaiyan li'alla yatama dan nasu fi akli riba wa zulmil mu'asirina. Nah, dan semua yang berbahaya bagi kita, fatmana'ah, syariat melarangnya. Segala sesuatu yang berbahaya, maka Allah Azza wa Jalla melarangnya. Dan yang namanya bahaya ada dua macam. Yang pertama, qad yakunu ma'luman khatiran, sudah diketahui bahayanya khatiran saat ini. Dan yang kedua, qad yakunu mutawaqqa'an, bahaya tersebut adalah mutawaqqa', diprediksikan akan terjadi fil akhirati, di masa yang akan datang. Ara'aita, tidakkah engkau lihat seandainya ada seorang yang mengambil 100.000, ya, kita terjemahkan kita saja, 100.000 dan dipulangkan 110.000 ila ajalin, ketika jatuh tempo telah tiba, inilah riba. Fahadha muharramun, maka ini haram. Akan tapi ada sebagian orang yang mengatakan, alasan apa kok mengharamkannya? Dengan alasan apa mengharamkannya? Tidak ada di dalamnya bahaya. Orang yang mengambil, orang yang berhutang, mendapatkan manfaat karena mendapatkan uang segar saat ini. Wa yantafi' al-mu'ti, dan orang yang memberi pinjaman uang juga mendapatkan manfaat dengan bertambahnya uang al-mu'ajjal, ketika jatuh tempo tiba. Falikulli wahidin minhuma manfaat, maka masing-masing dari kedua belah pihak merasakan dan mendapatkan manfaat. Maka jawaban kami betul, memang mendapatkan manfaat masing-masing pihak, namun itu li awwali wahlatin, dalam kesempatan pertama. Akan tapi indah tahqiq, ketika diteliti, wa indah ta'amun, dan direnungkan, maka jelaslah bahwasanya transaksi riba itu memiliki bahaya yang besar. Karena riba ini yu'adi, menyebabkan di nihayah pada akhirnya qalbi duyun, berubahnya utang menjadi banyak utang. 100.000 bisa jadi nanti 500.000, bahkan 1 juta. Dan menyebabkan orang itu makan riba berlipat ganda, 100%. Fa'inal insan, karena manusia jika dia tahu dia boleh mengambil tambahan di muqabil al-ajal, dengan kompensasi al-ajal, penundaan pembayaran, dalam jual beli uang dengan uang. Hakikat riba adalah jual beli uang dengan uang, bukan kordun lagi, bukan hutang hutang piutang, namun jual beli uang dengan uang. Uang saya tak serahkan 100 ribu, saya jual 100 ribu, saya jual 100 ribu dan saya dapat untung 100 ribu. Dengan modal 100 ribu saya dapat keuntungan ratusan ribu. Kal izan, maka orang tersebut akan berkata dan berpikir jika demikian, kulama ibtada al ajal, jika semakin panjang jangka waktu pembayaran, maka wajib ada, wajib ada penambahan. Maka jadilah orang tersebut termasuk orang yang memakan riba yang berlipat ganda, yang ratusan ratusan persen. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan Allah jelaskan kalau itu adalah kezaliman. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Demikian di surah Ali Imran ayat 130. Sebagian orang di negeri kita, yaitu Ahazan, untuk pendapat bahasanya riba yang haram itu kalau bunganya lebih dari 100 ribu, 100%, karena berarti asam untuk afatan 100 ribu, kemudian sebulan baliknya 200 ribu. Nah, ini riba yang haram. Kalau cuma 100 ribu baliknya 110 ribu, tidak apa-apa, karena tidak asam untuk afatan. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak benar. Karena at'afa mudha'afatan kata para ulama, ini adalah menjelaskan ghalibul hal, menjelaskan umumnya keadaan di masa jahiliyah. Umumnya keadaan di masa jahiliyah itu utang itu enggak tidak mudah bunganya ratusan persen, tidak. Di masa jahiliyah orang utang ya 100 sebulan jadi 110. Nah, tapi masalahnya setelah sebulan itu belum bisa melunasi, akhirnya diundur lagi sebulan lagi, nantinya jadi 120. Kok ternyata belum siap, belum mampu bayar, mundur lagi 30, akhirnya 100 ribu jadi wajib melakukan 200 ribu. Umumnya kejadiannya seperti itu. Sehingga Allah katakan apa butuh afatan. Ini bukan menunjukkan riba itu kalau sedikit boleh, namun ini menceritakan karena terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau riba itu tidak boleh. Bagaimana dalam hadis yang dikatakan dirham riba, satu dirham riba, satu dirham, ada riba cuma satu dirham saja. Maka ini menceritakan an-nihaya, praktek riba fil akibah, fil nihaya itu adalah apa mudha'afatan. Umum-umumnya kejadiannya, sering-sering kejadiannya itu jadinya apa mudha'afatan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, sisa riba, jika kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Jika kalian tidak mau meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian bertobat dari riba, maka kalian punya hak terhadap modal harta kalian, namun kalian tidak boleh ngambil ribanya. Kalian boleh ngambil pokoknya jika atas modal kalian. Dengan demikian, la tazlimun, kalian tidak mendzalimi dengan mengambil 120 ribu, wala tuzlamun, dan kalian juga tidak dizalimi dengan modalnya hilang. Kalian boleh ambil, namun modalnya saja, ribanya jangan diambil. Jika ada orang yang mengatakan saya akan membatasi diri dengan tambahan itu saja, aku tidak akan menambahkannya disebabkan penambahan pengunduran al-ajal jatuh tempo, atau disebabkan penundaan pembayaran. Jika ada orang mengatakan kalau saya ya sudah, kalau di awal cuma 100, nanti pulang 110, ya meskipun telat-telat bayar tetap 110, mau kemudian tertunda sampai berbulan-bulan ya tetap 110, enggak tak tambahkan. Nanti kan enggak apa-apa kan, karena saya bukan riba atas untuk apa kan. Maka jawabannya, lain sabatah adalah ketika benar kamu bisa seperti itu, perjanjiannya cuma 100 pulang 110, tidak ada lagi penambahan di tengah jalan, maka ini la yasbutu li ghairika, namun ini tidak ada pada orang lain, maka mutok yang seperti itu. Yang lain tetap minta tambah ketika terjadi apa-apa di tengah jalan. Itulah sepuluh insan, tidak semua orang itu ya punya sifat warok seperti Anda, punya sifat warok, sifat tidak rakus seperti Anda. Oleh karena itu, maka orang-orang yang punya sifat warok, tidak rakus, itu cuma satu gelintir yang rakus itu banyak. Nah, maka Allah sadda, Allah menutup albab pintu riba lihat yang secara total ya, berapapun besarannya, meskipun tidak apa untuk apatan. Di alayat amada anas, supaya manusia tidak larut dalam memakan riba dan mendzalimi orang-orang yang kesusahan. Kenapa? Fakul syai'in darim fa'innahu mamnu'un sya'ar wa yu'abiru yu'abbaru wa yu'abbaru ba'dan ulama بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول الضرار منتف شرعا ولكن قولنا ممنوع شرعا أحسن منتف شرعا من منتف شرعا لأن الضرر أمر واقع والواقي لا يكون منتفيا فإذا كنا ممنوعا شرعا صار فإن كان واقيا حسن فهو ممنوع شرعا لكن في أي شيء يكون الضرر ضرر الجواب يكون الضرر في الدين والأقل والبلد والمال ويكون على الأفراد والمجتمعي فكل دار فهو ممنوع ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فهنا معنى الله Toharatan Dilmari Fafan minat daruri Wafil hadithi Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala La darara wa la dirara Fakullu darin Bainahu mamnu'un Syar'an Ayyan kana Nau'ud darari Fakul syai, maka segala sesuatu yang berbahaya maka itu terlarang, tidak diperbolehkan menurut syariat. Sebagian ulama mengungkapkan kaidah ini dengan menggunakan redaksi yang berbeda. mereka sebagian lama memakai redaksi abdorohu muntasib syar'an. Kalau redaksi yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, abdorohu mamnu'un syar'an. Dorok itu muntasib terniadakan atau tidak ada dalam syariat. Akan tapi redaksi yang kita pilih mamnu'un syar'an itu lebih bagus daripada redaksi muntasib syar'an. Kalimat madarat itu atau segala bahaya itu terlarang menurut syariat lebih baik daripada segala bahaya itu tidak ada dalam syariat. Kenapa? Karena bahaya itu adalah satu hal yang wakil, satu hal yang real terjadi. Dan satu hal yang real terjadi tidak mungkin kita anggap tidak ada. Layakun muntafiyah, tidaklah kita katakan tidak ada. Maka jika kita menggunakan kalimat pilihan kata mamnu'un syar'an, maka yang namanya bahaya itu wa ingkana meskipun waqi'an hisan terjadi secara realita, namun dia adalah mamnu'un syar'an, terlarang secara syariat. Akan tetapi bahaya apa yang terlarang dalam syariat? Di'aisya'in yakunut dorok. Dorok dalam masalah apa yang dilarang dalam syariat? Jawabannya adalah dorok bahaya agama, akal, badan, dan harta. Demikian juga bahaya yang menimpa person ataupun masyarakat secara umum. Maka yang jelas semua yang berbahaya dilarang oleh syariat. Dalilnya adalah, dalil untuk kaidah ini adalah firman Allah, janganlah kalian bunuh diri. Demikian juga firman Allah, jika kalian sakit atau berpergian atau salah satu kalian datang dari al-ghaib, tempat buang WC yaitu kencing atau perak, aulama sumun nisa, atau kalian berjima, berhubungan badan dengan perempuan, lalu kalian tidak menjumpai air, maka darah kalian bertayamum. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang thaharah dengan air untuk mandi ataukah wudu lil maridi untuk orang yang sakit karena khawatir si sakit tersebut akan mendapatkan bahaya. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Fakul dharin, maka segala yang berbahaya maka itu terlarang secara syariat apapun jenis bahayanya. Bagus. Jika ada orang yang bertanya, jika kan syekh dharan, tidaklah membatalkan faedah. Lianna, karena kita jika kita menjaga diri, melindungi diri dari perkara yang lebih berbahaya dengan melakukan perkara yang sekedar berbahaya, maka berarti kita telah menjaga bahaya juga. Namun yaitu mencegah bahaya azaid, yang tambahan bahaya. Mencegah tambahan bahaya, maka berarti kita mencegah bahaya. Wasalimatul faedah, maka bebaslah faedah ini dari bantahan bil farqi, dengan kita bedakan antara berbahaya dan lebih berbahaya. Contohnya, makan bangkai itu berbahaya. Bangkai itu berbahaya jika dimakan dan tidak berbahaya jika dibuang, kan? Berbahaya tidak ukilah jika dimakan, tidak bahaya jika dipendam. Yang bahaya jika dimakan. La syakka, dan ini satu hal yang tidaklah diragukan. Akan tetapi apabila seorang itu terpaksa untuk makan bangkai, maka boleh makan bangkai. Maka bagaimanakah kok bisa-bisanya kita katakan boleh makan bangkai, padahal kita mengatakan semua yang berbahaya itu terlarang? Maka jawabannya, kita katakan boleh makan bangkai dalam rangka mencegah bahaya yang lebih besar, itulah kematian. Karena orang tersebut jika dia tidak makan bangkai, dia mati. Jika ada yang bertanya apakah mungkin kita berdalil dengan kaidah ini, yaitu kullu ma yaduruna qad mana'ah, yang telah disebutkan dalil-dalilnya, bisakah kaidah ini kita gunakan untuk mengatakan bahasanya rokok itu haram? Jawabannya betul. Rokok itu sabat tertibban, telah jelas dalam ilmu kedokteran dengan kejelasan yang tidak diragukan bahwasanya rokok itu berbahaya. Fahina idin, maka pada saat itu, maka jika demikian, maka rokok hukumnya haram, karena semua yang berbahaya qad mana'ahu asyara'u, dilarang oleh syariat. Wildan nisbiyan syai'a Saya serobu, saya serobu dua. Idza kana dharru nisbiyan, jika bahaya tersebut bersifat relatif. Bimana dengan pengertian anna hadza syai', satu benda ini berbahaya untuk satu person, tidak berbahaya untuk person yang lain. Macam kurma yang mengandung banyak gula, itu yaitu berbahaya bagi orang yang menderita penyakit gula, bimarati sakari. Orang yang terkena penyakit diabetes mellitus, ya, penyakit gula, berbahaya jika memakan kurma yang mengandung banyak gula. Warayatur al-akhara, namun tidak berbahaya bagi orang lain yang tidak terkena penyakit gula. Maka apakah kita larang orang yang pertama untuk makan kurma, namun orang yang kedua kita bolehkan makan kurma? Jawabannya betul. Kita larang orang yang pertama untuk makan kurma, dan tidak kita larang orang kedua untuk makan kurma. Kita katakan kepada orang yang pertama penderita penyakit gula, Anda terlarang untuk memakan kurma menurut hukum syariat. Kenapa? Karena segala hal yang berbahaya, maka syariat melarangnya. Jika penderita gula tersebut ngeyel dan mengatakan, gimana kau larang, kalian larang saya untuk makan gula, untuk makan kurma, namun kamu tidak larang teman saya ini? Maka jawabannya, karena kurma untuk Anda itu berbahaya, sedangkan untuk kawan Anda tidak berbahaya. Itu jawabannya. Fa'in qala qa'il, jika ada yang bertanya, jika ada suatu hal yang berbahaya, namun mungkin kita jaga, menjaga diri dari bahayanya, bimukafin akak, dengan pelawan yang lain, dengan kita mengkonsumsi sesuatu yang melawan bahaya yang mungkin terjadi. Fal tujizuna abbarahina idin, maka apakah kalian tetap bolehkan untuk mengkonsumsi hal yang berbahaya dan kondisi semacam ini? Misalnya ada orang yang mengatakan bahasanya dia akan merokok, akan tapi setelah itu, setelah merokok dia akan menggunakan hal-hal tertentu, takunu yang dinilai didama yutawakpa, akan melawan hal yang yutawakpa, ya, diprediksikan untuk terjadi, minat duhani minat dohori, berupa bahaya dari rokok. Maka apakah rokok itu masih haram dan terlarang, ataukah bisa dibolehkan dengan alasan ada benda tertentu yang bisa untuk mencegah bahaya rokok? Apa itu? Fibrosi. Apa itu? Fibrosi. Apa itu? Gimana kalau mengkonsumsi itu? Saya kalau merokok, kawannya tadi apa? Fibrosi. Nah, cool. Gimana kalau saya melakukan demikian? Maka jawabannya tetap haram. Tetap haram dan tetap terlarang. Apa alasannya? Saya sudah tidak membawa motor beli asbak karena beberapa alasan. Nah, habis. Anna hadal mukafiha, anna hadal mukafiha, wajna yu'afiru, la yu'afiru, la yu'afiru, fala yang tahum daru makana dorang imma untuk ibi mau di uwadi dori biya kaitu lai layak wadalika, layak wadalika ala mako wa matihi, muko wa matihi, muko wa matihi. Sebab utani anna masalah hada Saksin qala innahu saya sayur syaratan. Syarat syaratan. Sebagaimana sana dororu nasiyan nisbiyan atau kuliyan. Bahwa mamnu syar'iyan. Syar'an. Syar'an. Wa yabqan nadoro fi makna di dorori. Balita gua ma ya i huru. Insanu. Insanu diaklihi diaklihi atau siri. Kalau ma manu syar apa inna hudor dor. Kalau ma amru bihi bahwa nafun. Wa alika bima amru wahi bihi. Bima amar Allah bihi. Jawabannya tetap haram dan tetap terlarang dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahasanya zat pelawan dampak negatif rokok tersebut boleh jadi tidak memberikan pengaruh. Falayamna dharama kana dharan. Dia tidak bisa mencegah bahaya rokok yang memang telah positif dan benar-benar bahaya. Boleh jadi karena benda pelawan ini, zat pelawan ini itu lemah, atau karena kuatnya rokok yang berbahaya, sehingga benda pelawan ini tidaklah kuat alam kawang mati untuk melawan benda yang berbahaya tersebut. Alasan yang kedua, kias, bahwasanya orang semisal ini seperti orang yang mengatakan saya akan melemuri tangannya, dia akan melemuri tangannya dengan najis, saya akan ngobok-ngobok najis, ya, setelah selesai nanti saya akan bersihkan tangan saya dari najis, saya akan obok-obok tangan saya untuk kotor dengan najis, setelah itu nanti saya mandi bersih. Dan jika demikian, manfaidatu, apa faedah kita melakukan satu hal yang dharar muhaqqaqan, satu hal yang real berbahaya, kemudian setelah itu kita berupaya untuk melawannya, ya lebih baik ya, tidak melakukan dharar yang pertama. Gimana hukum orang saya mau ngobok-ngobok tangan nasi saya dengan tangan, nanti saya bersihkan, apa hukumnya? Tidak boleh. Daripada kamu bersihkan, lebih baik sejak awal kamu enggak ngobok-ngobok tanganmu dengan najis. Dan dalil yang ketiga, sesungguhnya dalam perbuatan semacam ini terdapat membuang-buang harta yang pertama, yaitu harta untuk beli rokok. Al-adhihatul abidharar, yang ini menyebabkan terjadinya bahaya. Dan ini juga membuang-buang harta yang kedua, yaitu membeli benda pelawan bahaya rokok. Dan membuang-buang harta itu termasuk dharar, termasuk hal yang berbahaya, karena tersia-siakannya harta itu adalah minad dararil mali. Ini adalah bahaya finansial. Dan segala yang berbahaya termasuk bahaya finansial, maka syariat mencegah dan melarangnya. Jadi ini buang-buang harta. Dan pembuangan hartanya ada dua. Untuk beli rokok itu buang harta, untuk beli benda peralatan rokok itu juga buang-buang harta ya. Coba gak usah rokok, gak ada dua pengeluaran ya. Coba hentikan rokokmu, maka gak ada dua jenis pengeluaran. Nah, gara-gara mau semacam ini malah pengeluarannya jadi double. Dan jika demikian, maka kaidah ini ternilai adalah kaidah yang mutawatir, kaidah yang berlaku umum tanpa pengecualian. Karena ada kaidah itu yang punya pengecualian, istisna. Ya, maka untuk menerapkan kaidah kita harus tahu hal-hal apa saja yang tidak termasuk dalam kaidah. Dan ada kaidah yang mutawatir, yang berlaku bersifat umum tanpa mendapatkan pengecualian, tanpa ada kasus yang terkecualikan. Maka kaidah ini berlaku untuk bahaya yang bersifat relatif ataupun bahaya yang bersifat berlaku untuk semua orang. Maka semuanya terlarang secara syariat. maka wajib rokaan nazar fi mana fit dorori. Namun tersisa, masih ada tersisa satu perkara yang tersisa yang perlu diperhatikan, yaitu an nazar fi menimbang tolak ukur bahaya. Tolak ukur bahaya itu timbangannya apa? Maka jawabannya falaisa huwa, maka tidaklah. Tolak ukur bahaya adalah kias manusia dengan akalnya yang super. Namun segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, yakinilah itu berbahaya. Dan segala sesuatu yang berbahaya dilarang oleh syariat, maka itu bermanfaat. Maka kewajiban Anda untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan jadi kewajiban Anda untuk menjauhi semua yang Allah larang. Karena semua yang Allah perintahkan, Allah izinkan, itu bermanfaat, dan semua hal yang Allah larang maka itu berbahaya. Dengan bahasa lain kita katakan untuk perkara yang sudah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, kalau itu adalah perkara yang telah dinaskan oleh syariat mengatakannya, kalau itu melarangnya, maka wajib kita katakan dan wajib kita yakin itu berbahaya. Syariat telah menegaskan larangan untuk mendekati zina, maka segala bentuk perbuatan mendekati zina, ya, pacaran dan yang lainnya, maka itu pasti berbahaya. Ini wajib kita yakin. Namun yang poin yang kedua, jika tidak ada nas dari syariat, tidak ada nas dari syariat melarang ini dan itu, maka kita katakan segala yang berbahaya itu dilarang oleh syariat. Jika secara dengan akal jernih, dengan akal sehat, pertimbangan akal sehat mengatakan ini berbahaya untuk badan, atau untuk harta, untuk masyarakat, untuk yang lainnya, untuk akhlak, untuk moral, karena pertimbangan syariat ini adalah berbahaya, tak ditimbang dengan akal sehat, dan akal sehat orang yang punya ilmu tentang syariat, akal sehat yang objektif, yang dari orang yang punya syariat, yang paham syariat mengatakan ini bahaya, maka itu berbahaya, maka itu terlarang menurut syariat. Maka yang jadi tolak ukur adalah syariat. Tolak ukur bahaya adalah syariat. Jika memang telah ada nas tegas larangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita yakin itu berbahaya, meskipun saat ini kita belum paham apa bahayanya. Dan jika tidak